Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah karya Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bait yang ke-64 yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, bagian yang kedua, wa ba'dahal ahzabu fasma' wa'dudi. Kemudian terjadi setelahnya peperangan Ahzab atau Ghazwatu al-Khandaq, perang Khandaq. Maka insyaallah taala di kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan ke bait yang berikutnya, bait yang ke-65. Kata beliau rahimahullah taala, thumma bani quraidatin wa fihima khulfun wa fi dhatir riqa'i ullima. Kemudian bani quraidatin ay wa ba'dal ahzab mubasharah ta'ti ghazwatu bani quraidah. Setelah selesainya peperangan Ahzab atau perang Khandaq, datanglah peristiwa peperangan Bani Quraidah. Pada kisah tentang peristiwa perang Ahzab atau perang Khandaq kemarin, kita tahu bagaimana Bani Quraidah berencana untuk membatalkan perjanjian mereka dengan kaum muslimin. Berita itu kemudian sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun membiarkannya dan menjadikan perkara Bani Quraidah termasuk salah satu strategi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memecah barisan Ahzab, demikian juga memecah mereka dengan Bani Quraidah. Baik. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, setelah selesainya perang Ahzab, dan kita tahu kemarin bahwa mereka semua sudah kembali di bawah pimpinan Abu Sufyan. Baik. Semua koalisi Ahzab kembali pulang. Di pagi hari Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meninggalkan medan pertempuran Ahzab. Dari pinggiran parit beliau kembali ke rumah. Demikian juga para sahabat, mereka kembali ke rumah. Baik. Sebelum kita bahas kisahnya, terlebih dahulu kita akan bahas sebabnya. Wa sababu hadhihi al-ghazwah huwa naqdhu bani Quraidah al-ahd alladhi bainahum wa bainan nabi sallallahu alaihi wasallam bi tahrir min Huyay bin Akhtab. Sebab terjadinya perang Bani Quraidah adalah naqdhu bani Quraidah al-ahda, di mana Bani Quraidah melanggar atau merusak perjanjian antara mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tahridhi Huyay ibni Akhtab, dengan tantangan terbuka dari Huyay bin Akhtab. Jadi kemarin sudah kita isyaratkan dan sudah kita cuplikan bagaimana tantangan Huyay bin Akhtab. Tantangan dia ini dianggap sebagai pembatal perjanjian antara Bani Quraidah dengan kaum muslimin. Wa qad amara Allah subhanahu wa ta'ala nabiyahu biqitalihim ba'da audatihi minal khandaq. Maka selesai perang Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelesaikan Bani Quraidah. Jadi ini sebabnya. Baik, kita lanjutkan ceritanya. Banyak sekali riwayat-riwayat yang datang tentang perkara ini, ada yang panjang, ada yang pendek. Kita akan ambil dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala yang paling ringkas. Beliau menyebutkan, haddathani Abdullah ibn Abi Shaybah qala haddathana ibn Numair an Hisham an Abi An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau bercerita. Lamma raja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-khandaq wa wada'a as-silaha wa ightasala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Khandaq, wada'a as-silah, beliau letakkan senjata beliau. Wa ightasala, dan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mandi, membersihkan diri. Atahu Jibril, setelah beliau mandi, Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Ishaq menyebutkan riwayat dengan sanadnya bagaimana kondisi Jibril ketika mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Tapi perincian tersebut perlu ditinjau kembali sanad yang dibawakan oleh Ibnu Ishaq. Taib. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari di sini hanya disebutkan Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad wada'ta silah." Engkau telah meletakkan senjatamu. Dalam sanad yang lain ditambahkan, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wallah ma wada'nahu fakhruj ilaihim." Demi Allah, kami belum meletakkan senjata-senjata kami. Disebutkan dalam jalur riwayat yang lain, demi Allah, kami para malaikat belum lagi meletakkan senjata-senjata kami. Jadi para malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam ketika perang Ahzab, sebelum pasukan koalisi pulang, para malaikat itu belum kembali ke langit. Mereka masih ada di bumi dan dipimpin oleh Jibril alaihi salatu wasalam, juga belum meletakkan senjatanya. Artinya pedang yang dikeluarkan masih juga terhunus, belum dimasukkan lagi ke sarungnya. Mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kami para malaikat belum meletakkan senjata-senjata kami." Fakhruj ilaihim. Maka ya Rasulullah, wahai utusan Allah, keluarlah menuju mereka. Jibril menunjuk ke arah perkampungan Bani Quraidah ke sana. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa ila ain?" Ke sana kemana? Kemana harus aku pergi? Kata Jibril alaihi salam, "Ha huna," wa asyara ila Bani Quraidah. Ke sana. Jibril menunjuk perkampungan Banu Quraidah. Fa kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangkit, mengambil senjatanya kembali dan menyeru para sahabatnya radhiyallahu taala anhu untuk pergi menuju perkampungan Bani Quraidah. Beliau tanfir semua sahabatnya dan beliau mengatakan kepada mereka, "La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah." Jangan kalian sholat asar kecuali sudah sampai di perkampungan Banu Quraidah. Taib. Nanti ada kisah, kalau mau kita rincikan panjang kisahnya. Hadis ini juga ada beberapa faedah, karena nanti ada perselisihan para sahabat dalam menafsirkan perintah Nabi SAW. Ada yang memahami kita harus sampai di sana sebelum sholat asar, harus sudah di sana. Ada yang memahami kalau bisa asar itu di Banu Quraidah. Kalau tidak sampai, ya laksanakan sholat asar di mana kita sampai. Intinya Nabi SAW memerintahkan mereka untuk cepat bergerak ke Banu Quraidah. Fadharab Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesampainya di perkampungan Bani Quraidah, yang kita sudah gambarkan kemarin bagaimana perkampungan Bani Quraidah. Ini termasuk salah satu komunitas besar Yahudi di Madinah. Pasti mereka memiliki benteng. Nah, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya datang, mereka segera masuk ke dalam benteng dan menutup semua pintu benteng, ditutup semua rapat. Seperti biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengepung benteng itu, dikelilingi bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum. Baik. Limuddati 25 lailah. Lalu beliau mengepung benteng itu karena mereka tidak mau keluar dari benteng sama sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengepung benteng tersebut selama 25 hari. Dikepung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada serangan, hanya dikepung saja. Hatta nazalu ala hukmi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah 25 hari dikepung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, mereka pun kemudian menyerahkan diri. Baik. Sudah tidak ada jalan lari lagi. Di dalam banyak kebun kurma, ada kebun anggur. Mereka juga punya persediaan bahan makanan. Barangkali itu sudah habis, kita tidak tahu. Intinya setelah di kepung 25 hari, mereka kemudian menyerahkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan siap untuk menerima apapun keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang mereka katakan ini, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian lantas mengambil hukum. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil atau memanggil salah satu pembesar dari Ansor. Tujuannya adalah karena Banu Quraidah dahulu, bahkan sebelum zaman Islam datang ke Madinah, mereka adalah halif dari Ansor. Mereka adalah apa namanya, tahu halif ya, jadi yang punya hubungan, saling menjaga. Nah, mereka adalah halifnya Ansor. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada seorang Ansor, putuskan hukum tentang mereka. Fahakama fihim Sa'ad ibn Mu'ad. Majulah Sa'ad bin Mu'ad. Beliau kemudian memberikan hukum. Sa'ad bin Mu'ad dari kabilah mana? Aus atau Khazraj? Sudah pernah kita bahas. Antum harus tahu. Sa'ad bin Mu'ad itu satu-satunya sahabat yang ketika meninggal, arsy Allah bergetar, bergoncang. Dari kabilah mana beliau? Aus atau Khazraj? Sudah kita bahas tiga pertemuan sebelumnya mungkin. Hah? Taib, dari kabilah Aus. Sa'ad bin Mu'ad kemudian menentukan hukum. Terserah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memasrahkannya kepada Sa'ad bin Mu'ad. Berikan hukum untuk mereka. Taib. Lalu Sa'ad bin Mu'ad mengatakan naqtul muqatiluhum wa tusba dararihim wa tuqsam amwaluhum. Aku berikan keputusan hukum kepada mereka Yahudi Bani Quraidah dengan tiga hal. Yang pertama adalah dibunuh semua laki-laki yang ikut serta berperang, atau yang usianya sudah layak untuk berperang, semua dibunuh. Yang kedua, watus badararihim, wanita-wanitanya semua ditawan, menjadi tawanan kaum muslimin. Dan yang ketiga, watuqsamu amwaluhum, semua hartanya disita sebagai ghanimah dan dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Ini putusan Sa'ad bin Mu'ad. Tayyib. Jadi kalau yang memutuskan Sa'ad, tidak mungkin munafik satu ini siapa? Yang biasanya ngerecoki. Hah? Abdullah bin Ubay. Selalu kan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan Yahudi, beliau akan memutuskan hukum, ini maju lagi. Gangguin putusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang yang memutuskan adalah Sa'ad bin Mu'ad. Rasulullah tidak ingin memutuskan. Biarkan Sa'ad. Nah, ketika Sa'ad memutuskan hukum itu, tidak sama sekali Abdullah bin Ubay mengganggu putusan itu. Dia terima. Kenapa? Karena Bani Quraidah itu adalah halif dari Aus. Pemimpinnya Aus adalah Sa'ad bin Mu'ad. Sehingga tidak mungkin Abdullah bin Ubay untuk mengganggu putusan itu. Diterapkanlah. Nah, setelah Sa'ad bin Mu'ad mengatakan putusan itu, Nabi SAW beliau mengatakan, Qadaita bihukmillahi azza wa jalla. Ya Sa'ad, sungguh engkau telah menerapkan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Taib. Fa nafadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzal hukma fihim. Lantas kemudian diberlakukanlah hukum tersebut kepada mereka. Taib. Dipenggal semua kepala laki-laki yang layak usia berperang, wanitanya semua ditawan dan hartanya dibagi-bagikan. Pertanyaannya, ini kezaliman atau tidak? Kalau itu terjadi di zaman sekarang, polemik besar. Ini kedzaliman atau tidak? Hah? Bukan. Perjanjian yang dibuat antara mereka dengan Nabi SAW itu poin-poinnya jelas. Maka ketika mereka, dan bayangkan mereka memutuskan perjanjian itu, melanggar perjanjian itu di saat genting, satu-satunya jalan masuk Madinah adalah dari Banu Quraidah ini, ketika perang Ahzab. Kota Madinah di belakangnya sudah dikelilingi dengan gunung-gunung batu hitam. Mustahil mereka, pasukan Ahzab, bisa naik dari belakang. Nah, kemudian daerah yang agak datar, luas, sudah digali parit. Nah, satu-satunya hanya Banu Quraidah. Mereka diharapkan jangan sampai melanggar perjanjian menyerang dari belakang. Karena kalau itu sampai terjadi, kaum muslimin sudah barang tentu kewalahan untuk menghadapi pasukan Ahzab yang sebelumnya mereka membuat parit, kerja bakti berapa lama itu tanpa ada konsumsi yang cukup. Ini sudah menurunkan apa namanya kekuatan fisik. Maka dikhawatirkan Bani Quraidah. Ternyata benar mereka melanggar perjanjian itu dan berencana untuk menyerang dari belakang. Namun Allah Subhanahu wa taala menentukan lain. Allah Subhanahu wa taala membantu rasulnya alaihi salatu wasalam dengan kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, mengkhawatirkan pasukan Ahzab sehingga membuat mereka takut untuk melanjutkan peperangan. Allah menurunkan Jibril membawa pasukan malaikat untuk mengganggu pasukan Ahzab itu sehingga mereka pun pulang. Nah, sisa Banu Quraidah. Maka putusan itu bukan putusan kezaliman. Kezaliman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kezaliman kaum muslimin kepada Yahudi. Tidak. Itu adalah sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ini belum kita bahas rinci ketika mereka berusaha untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam Banu Quraidah. Taib. Intinya sesuai dengan apa yang mereka lakukan, balasan itulah yang tepat untuk mereka. Taib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Taib. Kemudian kata beliau wa fihi ma khulfun. Dan pada keduanya ada khulf. Taib. Maksud dari kalimat ini yang dimaukan oleh al-Imam Ibn Abil Is al-Hanafi adalah wa fihi ma ikhtilaf. Yaitu pada perang Ahzab, perang Khandaq, demikian juga perang Banu Quraidah, ini terdapat perbedaan pendapat dari para ulama tentang kapan waktu terjadinya. Otomatis kalau perang Ahzab saja ada perselisihan, maka mengikut Banu Quraidah karena Banu Quraidah itu langsung Nabi SAW istirahat sebelum salat duhur. Menjelang salat duhur beliau diingatkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Dan perincian tentang itu sudah kita bahas sebelum kita kemarin membahas peristiwa peperangan Khandaq. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan yang berikutnya. Wa fi dhatir riqa'i ulimah. Berikutnya adalah peristiwa tentang peperangan Dhatur Riqa'. Wa fi dhatir riqa' ay wa fi ghazwati dhatir riqa'. Peristiwa peperangan Dhatur Riqa'. Apa itu perang Dhatur Riqa'? Perang Dhatur Riqa' adalah peperangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke daerah Najd dalam rangka untuk memerangi Bani Anmar. Dalam rangka untuk memerangi Bani Anmar bin Baghid dan juga Bani Sa'ad bin Tha'labah. Anmar bin Baghid dan Bani Sa'ad bin Tha'labah. Tayib. Kenapa demikian? Karena sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang datang dari daerah Najd memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di sekitaran Najd telah berkumpul beberapa kabilah berencana menyerang kota Madinah. Yaitu di antaranya tadi Banu Anmar, kemudian Banu Sa'ad bin Tha'labah dan beberapa kabilah kecil di sekitarnya. Mereka berkumpul berencana untuk menyerang kota Madinah. Ini sebabnya. Maka untuk memastikan dan menjawab kebenaran berita itu, Nabi SAW mengajak para sahabatnya untuk keluar. Langsung ditemui mereka. Enggak ditunggu di Madinah, langsung ditemui. Taib. Taib, sebelum kita lanjutkan. Peperangan ini memiliki beberapa nama. Yang pertama tadi dikenal dengan nama Dhatur Riqa'. Dikenal dengan nama Dhatur Riqa'. Apa artinya Dhatur Riqa'? Pasukan yang memiliki apa namanya kain yang dibalutkan di kaki. Jadi karena perjalanan panjang dan kondisi ketika itu sedang kesulitan, satu ekor unta dinaiki oleh kurang lebih 5-6 orang sehingga mereka harus gantian. Karena perjalanan panjang dan terik matahari yang sangat menyengat, sendal mereka banyak yang rusak. Medannya adalah batu-batuan. Setelah tidak memakai sendal, otomatis mereka berjalan tanpa alas kaki. Ini mau perang, tidak ada sepatu boot yang bagus, sendal biasa. Sendalnya lepas, tetap dilanjutkan. Kaki mereka kemudian pecah dan mengeluarkan darah. Nah, untuk menghambat pendarahan itu, mereka pun kemudian melilitkan kain di telapak kaki mereka. Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Hal ini sebagaimana hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan innama sumiyat bidzalika lamma kanu yarbatuna ala arjulihim minal khiraq min syiddatil har. Sebab dinamakan Dzatul Riqa' adalah ketika itu para sahabat yang keluar bersama Nabi pada peperangan ini, yarbatuna ala arjulihim minal khiraq. Mereka membalut kaki-kaki mereka yang berdarah dengan kain min syiddatil har, karena saking terik panasnya hari-hari tersebut. Tayyib. Nama yang lain masih tentang Dzatul Riqa'. Ada yang menyebutkan bahwa Dzatul Riqa' itu sebuah daerah sebelum Najd. Ada pohon yang disebut dengan Riqa'. Nah, maka daerah itu disebut dengan Dzatul Riqa'. Tayyib. Nama yang kedua adalah Ghazwatu Bani Tha'labah. Dikenal juga dengan peperangan Banu Tha'labah. Kenapa disebut dengan perang Banu Tha'labah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau keluar tadi dalam rangka untuk memerangi Banu Sa'ad bin Tha'labah. Tayyib. Nama yang ketiga, Ghazwatu Bani Anmar. Peperangan Bani Anmar. Kenapa disebut perang Bani Anmar? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam rangka memerangi kabilah Anmar bin Baghir, sehingga dikenal dengan nama Bani Anmar. Tayyib. Nama yang lain, peperangan ini juga dikenal dengan nama Ghazwatu Al-Ajib. Ghazwatu Al-Ajib, perang ajaib. Kenapa disebut dengan perang ajaib? Lama waqa'a fiha, atau lima waqa'a fiha minal umur al-ajibah. Karena dalam perjalanan peperangan ini terdapat berbagai macam kejadian-kejadian yang di luar adat kebiasaan. Dan semuanya adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nama yang lain juga disebut dengan Ghazwatu Muharib. Perang Muharib. Itu beberapa nama yang disebutkan oleh para ulama sirah tentang peperangan ini. Namun, perang ini lebih dikenal dengan nama Ghazwatu Dzatir Riqa', perang Dzatur Riqa'. Adapun kapan terjadinya, sebagian berpendapat bahwa perang Dzatur Riqa' terjadi di tahun keempat Hijriah. Ini juga yang dimaukan oleh beliau, Al-Imam Ibn Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullah. Jadi sekali lagi, ana ulangi bahwa bukan berarti susunan peperangan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Aiz Al-Hanafi di dalam kitab ini itu sesuai dengan urutan tahunnya, tidak. Beliau hanya menyebutkan peperangan-peperangan tersebut. Beberapa di antaranya sudah kita bahas, terjadi perselisihan apakah itu benar di tahun itu atau tahun sebelumnya atau tahun setelahnya. Tayyib. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala di dalam Al-Fusul fi Siratul Rasul halaman ke-158 beliau mengatakan, "Tsumma ghazza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwatu Dzatir Riqa' wa hiya ghazwatu Najd." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar berperang pada peperangan Dzatur Riqa' yang dikenal juga dengan nama perang Najd. Ini satu lagi nama dari Al-Imam Ibnu Katsir, Dzatur Riqa' juga disebut dengan perang Najd. Fa kharaja fi Jumadal Ula min hadhihi sanati ar-rabi'ah. Beliau keluar dalam rangka peperangan Dzatur Riqa' di bulan Jumadil Ula. Bulan Jumadil Ula tahun ke-4 Hijriah. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita lanjutkan. Lalu kemudian beliau keluar meninggalkan Madinah. Sebelum beliau keluar, beliau seperti biasa memasrahkan urusan kota Madinah, menunjuk seseorang untuk menjadi pengganti pemimpin di kota Madinah. Dan ketika itu beliau menunjuk Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu sebagai pengganti di kota Madinah. Dan beliau keluar membawa beberapa ratus pasukan. Di sini ada khilaf. Ada yang menyebutkan 400, ada yang menyebutkan 500, ada yang menyebutkan 700. Tiga-tiganya semuanya dengan sanad. Jadi tafadhol, antum mau mengambil riwayat yang mana? Apakah Nabi SAW keluar dengan 400 pasukan, dengan 500 pasukan, atau dengan 700 pasukan? Tayyib. Setelah itu, ketika beliau keluar dari Madinah, beliau melakukan sebuah taktik yang kemarin belum pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Tayyib. Mungkin pengalaman dari peperangan sebelumnya, maka pada peperangan kali ini, Dzatur Riqa', anggaplah kita ambil pendapat yang 700, karena ini yang masyhur. 700 pasukan itu dibagi-bagi oleh Nabi SAW menjadi pasukan-pasukan kecil. Khawatir seperti perang sebelumnya, ketika ada berita bahwa mereka satu kabilah berkumpul dengan beberapa kabilah lainnya ingin menyerang Madinah. Nabi SAW pergi ke sana, mereka semua kabur, tidak ada di tempat. Nah, kali ini juga demikian, karena Nabi SAW tujuannya adalah untuk mendatangi mereka. Di sini Nabi SAW kemudian membagi pasukan itu menjadi beberapa pasukan kecil. Apa nama pasukan kecil kalau sudah dibagi oleh Nabi SAW? Hah? Sariyah. Jadi beliau bagi beberapa sariyah. Setelah itu disebar. Kalau jalurnya Nabi SAW sudah ditentukan, dari sini nanti ke sana sampai di daerah Najd, di perkampungan Bani Anmar atau Bani Sa'ad bin Tha'labah, Nabi pecah semuanya untuk mengambil jalur-jalur kecil. Kemungkinan mereka tidak bisa lari, meninggalkan jalur tersebut, disebar saroya ini tadi. Tayyib. Falam yarau ahadan. Setelah itu berkumpul di titik yang ditentukan. Tapi lagi-lagi qadarullah, dengan dipecahnya saroya ini semua berkumpul di tempat yang sudah ditentukan, di sana juga tidak didapatkan Banu Anmar dan Banu Tha'labah. Kemana mereka? Pergi. Tayyib. Lari meninggalkan perkampungannya. Jadi Nabi SAW datang ke sana, tidak ada orang sama sekali. Qadima mahallahum wa qad dhahabu ru'usal jibal wa adallu 'alal muslimin. Baik, mereka sudah lari ke atas-atas gunung. Dan mereka melihat pasukan kaum muslimin datang, satu dari jalur utama, kemudian yang lainnya muncul lagi, berkumpul di lembah Najd. Mereka sudah melihat di atas, tidak berani turun. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan, ini ringkasnya. Nah, setelah itu baru ada kisah tentang awal kali disyariatkannya sholatul khauf. Jumhur ulama berpendapat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala awal mensyariatkan sholatul khauf adalah pada peperangan Dzatur Riqa' ini. Kisahnya yaitu ketika Nabi SAW bersama para sahabatnya, mereka tiba di lembah Najd, Banu Anmar dan Banu Sa'ad bin Tha'labah sudah kabur ke atas-atas gunung. Mereka mendapati Nabi SAW bersama para sahabat beliau melaksanakan sholat duhur di lembah itu. Akhirnya mereka punya ide. Ini satu waktu titik lemahnya kaum muslimin. Ketika datang waktu sholat, mereka semuanya melaksanakan sholat. Ngapun? Jadi meskipun perang tidak ditinggalkan sholat itu, tetap sholat di awal waktu. Maka mereka pun kemudian berencana untuk menyerang Nabi SAW bersama pasukan kaum muslimin di waktu sholat berikutnya. Sholat apa? Sholat asar. Kita tunggu nanti. Ada beberapa orang yang tahu kebiasaan kaum muslimin. Mereka nanti akan mendapatkan waktu sholat sebentar lagi. Kita tunggu waktu itu sehingga ketika datang waktu tersebut, kita serang mereka saat mereka dalam kondisi sholat. Masuk logikanya ya? Rencananya masuk? Masuk. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala lebih dahulu mengetahui apa namanya rencana mereka. Tidak ada satu yang membocorkan dari mereka kemudian turun memberitahu kepada Nabi SAW. Tidak ada. Siapa yang memberitahukan itu kepada Nabi SAW? Jibril alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah untuk menemui Muhammad SAW, mengabarkan kepada beliau tentang rencana dari Banu Anmar dan Banu Sa'ad bin Tha'labah ini tadi untuk menyerang kaum muslimin ketika datang waktu asar. Maka diturunkanlah syariat tentang sholatul khawf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 102. Kata Allah azza wa jal, wa idha kunta fihim, hai Muhammad, jika engkau ada di tengah-tengah mereka dalam kondisi berperang, fa'aqamta lahumus sholah, lalu engkau hendak menegakkan sholat bersama mereka, faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak, maka hendaknya sekelompok dari mereka berdiri melaksanakan sholat bersama engkau. Wal ya'khudhu aslihatahum, dan membawa senjata mereka, siap siaga. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum. Kalau nanti sudah mereka sujud, maka hendaknya mereka kemudian mundur ke belakang. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra. Setelahnya satu bagian lagi yang berjaga mengawasi musuh ganti melaksanakan salat. Tayib. Lam yusallu, mereka belum salat, fal yusallu ma'aka. Dan hendaknya mereka melaksanakan salat bersamamu. Wal ya'khudhu aslihatahum, serta membawa senjata-senjata mereka. Tayib. Ayat ini menjadi dalil dasar tentang disyariatkannya salatu al-khauf. Maka tiba waktu asar, Nabi SAW beliau mengamalkan salat khauf tersebut, dan tata caranya, kaifiahnya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi. Tayib. Maka pembahasan berikutnya adalah berapa rakaat salat khauf. Dari ayat ini kita fahami bahwa salat khauf itu terdiri dari dua rakaat. Satu rakaat yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah azza wajalla untuk salat bersama separuh pasukan sampai sujud. Nah, nanti dari sujud, sebelum beliau bangkit berdiri, gantian setengah pasukan yang berikutnya ikut bermakmum bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi sudah bermakmum bersama Nabi, ganti berjaga. Baik, mafhum ya? Ini asalnya. Jadi gantian pasukan itu dibagi menjadi dua. Imamnya tetap satu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga hanya sholat dua rakaat. Beliau hanya sholat dua rakaat. Taib. Kita bahas tentang masalah sholat al-khawf. Cukup tidak waktunya ini? Kalau tidak cukup, prakteknya besok. Taib. Dalil pensyariatan dari sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau beberapa kali juga melaksanakan sholat al-khawf. Taib. Semua hadith-hadith yang datang dalam permasalahan sholatul khawf ada banyak, tapi asalnya ada 6. Jadi ada 6 tata cara yang pasti, yang menjadi asal, pokok dasar tentang kaifiyah atau tata cara sholatul khauf. Yang pertama dari hadith Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, ada beberapa riwayat dari Jabir. Yang kedua dari hadith Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang ketiga dari hadith Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, Sa'ad atau Sahal radhiyallahu ta'ala anhu, dengan beberapa riwayatnya. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim, kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, sabata fi salatil khauf sittatu ahadith aw sab'ah ayyuhuma fa'ala al-mar'u fajaza. Semua hadis yang datang tentang masalah salat khauf kembalinya kepada 7 hadis asal atau 6 hadis asal atau 7 hadis asal. Siapa saja yang ingin melakukan satu dari 6 atau 7 tersebut diperbolehkan. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan usuluha sittu sifat. Hadis-hadis yang datang semuanya berpokok pada 7 tata cara tentang sholat khauf. Wa ablaghaha ba'duhum akthar. Tetapi kemudian para ulama fikih memperluasnya lebih daripada 7. Kenapa mereka memperluas lebih daripada 7? Setiap kali datang satu riwayat ada sedikit perbedaan, mereka jadikan itu sebagai satu tata cara, jadinya banyak. Tapi kalau diambil kesimpulannya, ada 7 tata cara pokok, nanti dari 7 itu baru terpecah. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sekarang kita bahas hadith-hadith yang datang dalam masalah ini. Yang pertama hadith dari Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan, ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qauman min Juhainah faqataluna qitalan syadidan. Kami pernah berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi satu kaum dari Juhainah. Mereka memerangi kami dengan peperangan yang sangat sengit. Falamma sallayna dhuhra qala al-musyrikun law milna alaihim mailatan laqtata'nahum. Ketika kami melaksanakan salat zuhur, kaum musyrikin mengatakan law milna alaihim mailatan. Kalau kita bisa mengambil satu celah untuk memerangi mereka, yaitu pada waktu sholat itu tadi, laqtata'nahum, niscaya kita bisa menghancurkan pasukan kaum muslimin itu, karena mereka tidak mungkin untuk meninggalkan sholat, maka kita serang mereka ketika sholat. Fa akhbara Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Lalu Jibril alaihi salatu wasallam datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan tentang rencana tersebut. Fa dzakara dzalika lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan apa yang diberitakan oleh Jibril itu kepada kami. Wa qalu innahu satatihim salatun hiya ahabbu ilaihim minal aulad. Mereka mengatakan nanti ada waktu salat berikutnya. Di mana waktu salat itu setelah salat duhur ada satu waktu salat yang lebih dicintai oleh kaum muslimin dibandingkan anak-anak mereka. Jadi, ini siapa tadi statementnya siapa? Kaum musyrikin. Mereka tahu salat asar itu adalah salat yang paling dicintai oleh para sahabat dibandingkan anak-anak mereka. Jadi perhatiannya para sahabat dengan salat asar. Ini menambah faedah kepada kita tentang keutamaan salat asar. Dari yang selain kita bahas ternyata para sahabat lebih cinta dengan salat asar dibandingkan kecintaan mereka terhadap anak-anak. Jadi lebih perhatian. Wal musyrikuna bainana wa bainal qiblah. Sementara ketika itu pasukan musyrikin ada di arah antara kami dengan kiblat. Dipanjang kemudian disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kita potong sampai di sini. Maka tata cara yang pertama tentang salat khauf diambil dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ini. Tayib. Tata caranya adalah seorang qaidul jaish yaqsimu juyush atau jaishahu, dia membagi pasukannya ila qaifatain, menjadi dua bagian. Ringkasannya kalau di fiqih madhab Syafi'i itu tiga hal disebutkan oleh Sahib Ghayah wa Taqrib. Beliau merincikan sampai enam, tapi intinya kembali kepada tiga hal. Yang pertama, sebelum kita lanjutkan hadits Jabir, adalah ketika posisi musuh berada bukan di arah kiblat. Terserah mau di arah sana, berhubung kiblat kita ke arah barat, apakah musuh di arah selatan, di arah utara, atau di arah timur. Ketika musuh itu tidak berada di arah kiblat, maka pasukan dibagi menjadi dua. Satu mengarah ke arah musuh. Mafhum? Nanti kita praktek. Satu mengarah ke arah musuh. Separuh pasukan. Separuh yang lain ikut imam ke arah kiblat. Taib, mafhum? Setelah itu, fayusolli bitta'ifatil ula rok'ah. Imam melaksanakan sholat bersama setengah kelompok. Satu rokaat. Takbiratul ihram, kemudian seterusnya rukuk, i'tidal, sujud pertama, duduk antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua. Selesai? Tahan di sujud yang kedua. Imam tahan sujud ke kedua. Lalu apa yang dilakukan? Separuh pasukan yang sholat itu harus menyempurnakan satu rakaat berikutnya. Jadi mereka berdiri tegap, kemudian rukuk lagi, yang tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, kemudian tahiyat. Setelah tahiyat, mereka salam. Tayyib. Paham? Selesai salam, mereka kemudian bergantian. Mundur, berjaga ke arah musuh. Nah, yang tadi berjaga ke arah musuh, masuk ke shaf. Bergabung ke shaf. Tayyib. Selesai? Nah, ketika mereka masuk ke shaf, ini menurut hadis Jabir, maka begitu mereka membuat shaf, imam yang tadinya menunggu dalam posisi sujud melanjutkan. Dari sujud naik ke rokaat kedua. Baik. Dari rokaat kedua, imam kemudian melanjutkan sholatnya. Rukuk, i'tidal, sujud pertama, duduk antara dua sujud, sujud kedua. Selesai? Ditahan sujud. Nah, separuh pasukan yang baru dapat satu rokaat, mereka harus melanjutkannya sampai sempurna rokaat yang kedua. Berdiri dulu, kemudian rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi. Dan setelah itu baru imam melanjutkan sujudnya. Bangkit dari sujud, at-tahiyat, setelah itu salam dengan bersama pasukan yang kedua. Mafhum? Ayo, mau dipraktekkan? Imam satu di sini. Anak-anak atau ikhwah yang mau praktek? Ini satu cara dulu. Baik, fadal imam. Siapa yang mau imam? Hah? Sudah paham kan? Sudah paham ya alurnya? Baik, imam fadal. Siapa yang mau? Yang paham tadi siapa? Rizky sudah paham? Hah? Hai, sudah paham? Berdiri, maju imam. Ayo, tidak apa-apa, latihan. Ayo, berdiri. Tidak apa-apa, praktek. Atau ikhwah, fadl, mau praktek. Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo, ayo. Izam, maju, imam. Ayo cepat. Praktek ini, meskipun sekarang tidak perang, nanti tiba-tiba besok perang gimana? Ayo berdiri. Ya semua juga nanti berdiri. Tidak mungkin imam sendirian, tidak ada pasukannya. Ayo berdiri. Ana tuntun, tenang. Ana tuntun. Ayo. Tidak, insya Allah tidak ditinggal. Ayo berdiri, depan. Nah, berdiri, berdiri, berdiri. Faiz, berdiri, berempat. Imam depan. Antum juga pasukan. Ini pasukan pertama. Berdiri, berempat. Kemana? Ini musuh di mana ini? Di belakang sini antum. Musuhnya di sana itu. Tayyib. Pasukan dibagi menjadi dua. Yang pertama ikut imam sholat. Ingat ya, jangan sampai salah ya tadi tata caranya. Antum berempat pegang senjata. Yang sholat juga siap senjatanya ditaruh di depan. Nah ini menghadap ke sana. Perhatikan musuh. Namanya ribet jaga-jaga antum lihat musuhnya. Diperhatikan. Tayyib, sholat. Fadhal, dimulai. Duduk aja duduk. Yang ini yang jaga duduk. Untuk perhatikan sana. Tayyib, udah salah lama-lama. Langsung sujud, rokok. Nah, tidak. Sujud. Tayyib. Sujud yang keberapa itu? Sujud pertama, tayyib. Nah, ini sudah dua ya? Sudah dua. Tayyib, lanjutkan. Imam tetap tahan, imam tahan. Nah, makmum dilanjutkan, sempurnakan sholatnya. Sampai salam. Lanjut sendiri-sendiri, tanpa imam. Dua. Nah, ini terserah mau duduk, mau berdiri sesuai kondisi. Bagaimana ke arah musuh? Kalau perlu apa namanya merayap, ya sesuai kondisinya. Intinya ke arah musuh. Selesai, salam, langsung ganti. Jaga, yang jaga sholat. Nah, yang jaga masuk shof. Yang jaga masuk shof. Langsung sholat, sampai dengan gerakan imam. Si. Ya, yang berdiri. Baik. Lanjutkan. Jangan lama-lama. Terus. Baik, stop, tahan imamnya. Makmum berdiri. Lanjutkan sholatnya. Jangan salam ya. Baik. Tahan. Ayo, imam, mam sudah. Tasyahud, sampai salam. Baik. Setelah itu semuanya baru menghadap ke sana ke musuh. Ini tata cara pertama. Masih ada lima lagi yang sujud. Nanti ada yang imamnya berdiri, tahan di posisi berdiri. Baik. Hadisnya lain lagi. Mau dilanjutkan yang lima tata cara berikutnya pada pertemuan berikutnya insyaallah. Tidak cukup waktunya. Taib, ini kalau apa namanya kita masih di satu poin ketika musuh tidak berada di arah kiblat. Taib, ini dari hadis Jabir, nanti ada hadis Abdullah bin Umar, kemudian ada hadis dari Sa'ad bin Abi Hatmah radhiyallahu taala anhum.